Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Jawaban Rasulullah yang mulia, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu siapakah orang yang Islamnya paling baik, lihat saja akhlaknya. Siapakah orang yang paling bagus kokoh imannya, lihat akhlaknya. Siapakah yang paling khusyuk ibadahnya, lihat akhlaknya. Karena semua ilmu ujungnya akhlakul karimah, semua perintah ibadah ujungnya akhlakul karimah, dan tauhid itulah fondasi akhlakul karimah. Salah satu yang membuat orang berakhlak baik adalah kalau kita yakin dengan asy-syahid, Allah yang maha menyaksikan. Allah yang maha menyaksikan. Sekarang kita sering lihat ada CCTV. Kalau dipasang CCTV, orang jaga diri. Kenapa? Takut terlihat, takut terekam. Kita dengar lagi teknologi terbaru satelit yang katanya bisa memonitor. Kita tidak bisa bersembunyi karena satelit. Dan kita dengar lagi sekarang banyak intel KPK yang mengawasi, menyadap. Banyak orang yang hati-hati hanya karena makhluk, hanya benda. Tapi bagi orang yang beriman, waqafa billahi syahida, cukuplah Allah jadi saksi. Ada sebuah ayat surat An-Nisa ayat 79. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Surat An-Nisa ayat 79. Semua karunia bentuk apapun, yang besar, yang kecil, yang halus, pasti datang dari Allah. Adapun makhluk hanya jalan. Jadi tidak ada kesembuhan dari dokter. Kesembuhan hanya dari Allah, dan dokter jadi jalan. Dan semua musibah yang menimpa kepada kita diundang oleh dosa kita sendiri. Oleh karena itu jangan sibuk menyalahkan orang lain, tapi sibuklah perbaiki diri. Allah suka, Allah nolong. Waqafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi. Artinya kalau kita mau tobat, mau berbuat, jangan pusingkan orang lain melihat atau tidak. Jangan pusingkan diakui atau tidak. Orang yang yakin Allah jadi saksi, ya supaya orang lain baik ke kita. Kita berbuat baik, ini yang disukai Allah. Inilah akhlak. Kalau kita berbuat baik agar orang baik, itu juga baik. Cuman tingkatnya masih rendah. Karena kalau kita berbuat baik supaya orang baik, giliran orang gak baik, kita berhenti baiknya. Benar? Kita harus nolong orang supaya orang nolong kita. Enggak harus. Kita nolong orang karena ini yang disukai Allah. Apakah orang mau nolong ke kita atau tidak, itu bukan urusan penting. Aksi kita lakukan, ada yang lihat, enggak ada yang lihat, Allah pasti lihat. Orang tahu enggak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Enggak ada yang dengar, Allah pasti dengar. Itulah sebabnya ada seorang muslimah yang di rumahnya ibu-ibu ini rapi aja, dandan, nyapu, beres-beres. Ketika ditanya, "Mbak, kok Mbak di rumah tuh rapi, beres-beres, dandan, padahal kan suaminya tunanetra?" "Iya, suami saya memang tidak pernah melihat saya, tapi kan Allah selalu melihat saya. Wa kafa billahi syahida." Cukup Allah yang jadi saksi. Akhlak akan baik ketika dia yakin Allah selalu menyaksikan dirinya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah maha menyaksikan segala-galanya, termasuk pertemuan kita ini. Asyahid artinya adalah Allah melihat segala-galanya, enggak ada yang tersembunyi. Allah subhanahu wa ta'ala juga mendengar yang disaksikan oleh Allah, sampai suara selirih apapun, bahkan suara hati juga Allah tahu. Itulah sebabnya kalau kita mau dekat dengan Allah, enggak susah. Kalau mau dekat dengan orang, kita kan biasanya bagusnya ketika di depan orang itu, ya. Kayak mau nanti misalkan mau melamar, nah itu segala dandan, nanti yang penting saat ketemu calon mertua. Tapi bagi orang yang merasa disaksikan Allah, dia akan baik dari awal sampai akhir, karena disaksikan oleh Allah terus, dia akan baik luar dan dalam. Ada, ini mudah-mudahan cerita ini hanya sekali dan tidak berulang. Ada seseorang yang tertarik kepada mubaligh. Aduh, ini ceramahnya bagus. Kemudian beliau cuti seminggu untuk mendampingi penceramah ini. Ini cerita dari yang bersangkutan, ya. Seminggu ketemu, jadi berbalik hatinya. Katanya begini, "Ini Ustadz enggak cocok. Ceramah waktu di TV dengan sehari-harinya beda. Di depan jamaah dengan di belakang beda." Nah, ini ciri. Betapa kalau orang sibuk hanya dengan penilaian orang, cenderung bagusnya bagus waktu-waktu tertentu aja. Tapi bagi orang yang merasa disaksikan Allah setiap saat, akan bagusnya konsisten. Di depan orang banyak, Allah yang menilai. Sendirian, Allah juga yang menilai. Di depan orang kaya, hanya Allah. Di depan orang sederhana, hanya Allah. Tabligh akbar, 10.000 orang, Allah yang menilai. Tabligh tunggal, dengan santri yang banyak masalah, orang yang Allah jadi saksi, ah ini santri nih, jualan kan, sekarang lagi jualan. Bagi yang yakin Allah maha menyaksikan, gak ada cerita jualan dibeda-bedakan. Yang mateng-mateng, udah hampir busuk, udah hampir busuk. Yang mentah-mentah, "Dek, mana yang Bapak sukanya yang mana?" "Ini manis tidak, Dek?" "Aduh, maaf Pak, saya gak tahu karena belum saya kemut semua jeruk ini." Gak usah ngomong gitu, bikin marah nanti. "Yang saya coba yang ini, dari yang ini Pak. Ini masih mentah, ini setengah matang, nah ini yang matang." "Dek, enggak takut enggak laku?" "Jujur kayak gini, Pak, saya takut ngebohong. Ini Allah lagi ngeliatin saya. Setiap omongan saya dicatat. Bagi saya perkara laku tidak mah Allah yang ngatur rezeki saya. Tapi perkara saya harus jadi amal jualan saya, ini penting. Ah, kalau gitu saya enggak akan beli, Dek." "Gak apa-apa, Pak. Saya ketemu Bapak aja udah silaturahim, udah pahala buat saya." Oleh karena itulah, teman-teman sekalian, orang yang Allah jadi saksi itu, dia enggak takut. Ini kita udah jujur, lalu kita dianggap enggak jujur. "Bohong kamu." Dan kita tahu kita enggak melakukan kesalahan itu. Enggak usah takut. Kita jujur bukan agar diakui orang sebagai orang jujur. Kita jujur bukan agar jadi terkenal sebagai orang jujur. Kita jujur karena Allah suka kepada orang jujur. Lalu kita dicurigai, ya gak apa-apa, sok aja kita selesaikan. Benar? Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat jujur terpercaya, tetap we ada yang menghina, memfitnah, enggak percaya, mencaci, mboten nopo-nopo. Yo, itu urusan sampean. Urusan kita mah jujur lillahi taala. Berbuat baik lillahi taala. Kita enggak usah merekayasa kelakuan kita agar orang terpesona. Tidak perlu, apa adanya aja, lempeng-lempeng. Karena apa? Karena Allah lah yang menilai segala-galanya. Setuju? Kebayang tidak nih pedagang yang cukup Allah jadi saksi? Jujur. Suami yang dicurigai istrinya, kalau dia jujur karena Allah, tenang aja, tidak gentar. Karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Itu sedang ujian saja. Nanti ada saatnya Allah menjelaskan lewat siapapun yang Allah kehendaki. Nikmatnya hidup, waqafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi orang itu kan berbuat maksiat karena ada kesempat, ada niat dan ada kesempatan. Nah, niat ini bisa hilang kalau dia merasa dilihat oleh Allah terus. Gimana? Nggak ada yang tersembunyi. Coba kalau orang pacaran, di ruangan pacaran itu berdua atau berapa kira-kira? Bertiga? Kurang. Berapa coba? Bapaknya. Bukan dengan orang. Kalau orang pacaran laki perempuan, laki perempuan ini minimal dikawal dua malaikat, rokib atid, sama yang ikhwannya juga. Itu udah berenam sendiri tuh, dicatat. Belum lagi Allah pasti menyaksikan. Dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Kita begini udah pasti Allah lihat kita. Ya, orang pacaran pasti dilihat Allah. Koruptor pasti dilihat Allah. Enggak ada, tidak ada tempat yang tersembunyi. Makanya dilatih kita itu untuk selalu zikir, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, Allah mendengarkanku, Allah tahu isi hatiku. Kita tidak pernah sendirian, kapanpun, dimanapun, tidak ada sendirian. Di penjara paling sepi sekalipun, gak mungkin sendiri. Malaikat ikut, juga Allah Maha melihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan tentu saja Allah tidak hanya menyaksikan lahiriah, Allah juga menyaksikan transparan nih, sampai tembus ke yang hati terdalam. Al-Baqarah 235, bisa dibacakan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi orang-orang yang benar-benar yakin Allah Maha menyaksikan lahir batin, setiap lirikan mata, udah dia enggak, udah sulit berbuat maksiat, lahirlah akhlakul karimah. Itulah sebabnya betapa pentingnya ilmu tauhid. Kalau tadi Rasulullah mengatakan, mengapa engkau diutus ke bumi, adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, kemuliaan akhlak itu harus diawali dengan ilmu mengenal Allah, asma, nama, wa sifat Allah. Tanpa ilmu tauhid, sulit sekali untuk memiliki kecepatan perubahan akhlak. Dan kalau kita berakhlak itu bukan untuk dianggap baik. Kita berakhlak karena itulah yang Allah sukai. Nanti Allah menggerakkan orang memuji kita, itu tidak penting bagi kita. Orang mau muji monggo, mau nyaci monggo, mau percaya monggo, tidak percaya monggo, boten nopo-nopo ya. Nggih, Nah, yang penting Allah suka sama kita. Betul? Ini Allah lagi mendengarkan kita. Kok pakai bahasa Jawa? Bahasa Jawa juga ciptaan Allah deh. Ya. Memangnya orang Jawa bikinan siapa? Mudah-mudahan negeri ini makin tersebar ilmu tentang yakin ke Allah. Karena walaupun ada KPK, kalau orangnya enggak takut ke Allah, ya dia akan ngakalin saja. Tapi bagi orang yang sudah yakin Allah Maha Melihat, Allah yang menguasai lalu lintas rizki, sudahlah, tidak akan terpikir baginya untuk berbuat maksiat ataupun korup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menyaksikan segala-galanya, Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya, ya Allah. Engkau telah saksikan apapun yang hamba lakukan siang, malam, di tempat yang terang, di tempat yang sembunyi. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Sekelam apapun, ya Allah. Wahai yang maha menyaksikan, golongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa ditemani oleh-Mu, sehingga tidak pernah merasa kesepian dalam hidup ini, tidak pernah merasa sendiri. Golongkan kami menjadi hamba yang puas hanya disaksikan oleh-Mu. Jangan biarkan pujian makhluk-Mu membelokkan niat kami, ya Allah. Jangan biarkan ada kelezatan di hati ini dengan dilihat, dipuji makhluk-Mu. Puaskanlah hati ini hanya dengan ridha-Mu, ya Allah. Bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya karena Engkau. Jangan biarkan ada niat yang lain di hati ini selain Engkau, ya Allah. Wahai yang maha menatap, puaskanlah hati ini dengan tatapan-Mu. Wahai yang maha dekat, puaskanlah hati ini hanya dengan ridha-Mu. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini berpaling dari-Mu. Wahai Asy-Syahid, Engkaulah penggenggam lahir batin kami. Istiqomahkan kami sampai akhir hayat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa. Mari kita berlatih, tidak pernah kita sendiri, tidak pernah kita tidak disaksikan oleh Allah setiap saat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.